peradaban di dunia terasing dan tersendiri. Apa saja pemikiran dan kefahaman kita di dalamnya nanti menentukan arahnya. Ruang sepi kesunyian memberi membenarkan kewujudan kehilangan tanpa disedari. Belum sempat ku jernihkan suasana, engkau pesan ku kirimkan, berita agar dapat ku temui dirimu, umpama sebutir permata yang sirna. Andai dapat putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah lakuku yang salah, agar kita dapat seiring di maju asmara. Tak ingin lagi dan tak mau lagi berpisah, bukan dengan penyesalan yang tak ada kesudahan. Ku tersepit dalam gelap sendiri. Dalam alam cinta belum sempat ku jernihkan suasana, engkau pula yang hilang entah kemana. Puas sudah ku mencari, ku tinggalkan pesan ku kirimkan, berita agar dapat ku temui dirimu, umpama sebutir permata yang sirna. Andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkahku yang salah, agar kita dapat seiring di maju asmara. Tak ingin lagi dan tak mau lagi berpisah, bukan dengan kerelaan hati, penyesalan yang tak ada kesudahan. Ku tersepit dalam gelap sendiri. cintamu kasih, sanggup kau berpaling tangan di waktu aku bergantung padamu. Di tepi tomah dan benci, di depan hasad dan dengki, terkejut aku kau melangkah pergi. Tanpa sebuah alasan, kau masih terus berdiam. Perasaanku pedih yang berpanjangan. Seolah aku musuhmu, tak lagi kau umpamakan. Lalu ku buang kenangan bersamamu. Temanku hanya dengungan serangga. Pasti bisa melupakan masa lalu. Di waktu aku dalam kerinduan, berhelai-helai kemarahan darimu, ku biarkan jadi alas mimpi. Sumpah serta janjimu, suka duka denganmu, jadi gerakan malam kehilangan senja kala. Bisik lunak suaramu kini jadi sembilu bisa kubungkus dengan jiwa yang sengsara. Masa lalu, di waktu aku dalam kerinduan, berhelai-helai lembaran darimu, ku biarkan jadi alas mimpi. Dari gerhana malam kehilangan senja kala, tiada lagi sendamu, lenyap sudah tawamu, kini baru barang dihanyutkan masa silam. Bisik lunak suaramu kini jadi sembilu. Yesus pastikan tiba masanya. Roda-roda kehidupan berputar mengikuti masa. Yang semalam jadikan ia penunggu kita. Di kanan ada arah, kiri juga arah, pikir sebelum melangkah. Walau di kandung tanah pasti tetap agar dikenang. Arus perjuangan yang tak akan menoleh ke belakang. Di kanan ada halal, ke kiri juga halal. Kemana ada halal, hanya sendiri. Ragam kehidupan jadikan dia pengalaman. Kan diri sendiri kita juga yang rugi. Tinggi nilainya membantu mana yang tidak berdaya. Dengarlah kata-kata yang berguna. Perbaik diri ada di tanganmu sendiri. Jangan pula yang lain disalahkan. Jadikan ia pengalaman. Pentingkan setelah hati terluka. Ku sedar siapa diri ini, hanya mampu memberi cinta, namun ku tak mampu menata. Siapa buat menawar duka yang kecintaan kalah dalam keasyikan. Asmara ada duka, ada lara dan nestapa, sebagai suatu ujian melintangi percintaan. Asyikan penyulam bebenang cinta tak pulang. sadari ada insan yang kedua. Kau yang kusangkakan pun mata berkilauan. Rupanya kau hanya serpihan kaca-kaca tak berharga. Kau terima ganjarannya atas lakunanmu. Bebaskan cintaku dari sangkar cintamu yang menyiksa batinku. Relakan aku pergi tak guna. Seperti dirimu ini mementingkan harta, darjat, barang, sumpah yang menjadi ukuran sehingga kau terdamai menduakan. Bebaskan cintaku dari sangkar cintamu batinku. Relakan aku pergi tak guna. Menanti oh kesalnya hati ini berakhir sandiwara cintamu. Kasih sayang kau curahkan. membelah rasa gelora laut dan merubah pantai jadi pedoman hidup masa depan. Kebatan cinta kamu biar selamanya. Cepatlah berlalu, tinggalkan kesan parut yang bertanda untukmu bahagia, aku sengsara. Sahabat yang pernah setia kepada